علمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين معاشر المسلمين والمسلمات Jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabus Salam, bab yang ke-14, boleh memboncengi wanita yang bukan mahram jika dia kesulitan di jalan. Ya. Dengan ya perbedaan pendapat yang kemarin telah kita sampaikan, ya. Jumhur ulama menyatakan demikian sesuai dengan hadis yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari hadis yang tersisa. Kemudian ada sebagian yang mengatakan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi memang tidak mempunyai niat yang buruk kepada siapapun juga. Niat jahat, niat berbuat, niat untuk melecehkan, ya. Pelecehan seksual itu tidak akan mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyatakan bahwa ini merupakan kekhususan dan pendapat yang kuat. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Nawawi di sini dan bahkan itu mazhab Syafi'i boleh, ya. Tentu dengan catatan ketika kita melakukannya tidak ada ya niat-niat yang lain, sekedar hanya memberikan bantuan, ya, apalagi kalau laki-lakinya bersama laki-laki yang lain atau bersama keluarganya, dia dengan istrinya dan anak-anaknya, kemudian melihat, ya, dia dengan istri dan anak-anaknya berkendaraan melihat orang lain, seorang wanita kesusahan, kelelahan, membutuhkan pertolongan di jalan, maka boleh walaupun bukan mahramnya. Ya. Hadis yang pertama berkisah tentang Asma binti Abi Bakar dengan Rasulullah SAW. Ada tambahan yang terakhir saya juga temukan dalam sebagian yang riwayat yang lain bahwa Nabi ketika itu bersama rombongan, di situ ada suaminya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, di situ ada suaminya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Makanya dalam hadis yang kita baca bahwa karena Asma tidak menerima tawaran Nabi untuk berboncengan dengan beliau, alasannya karena malu, kemudian karena khawatir kecemburuan Az-Zubair bin Al-Awwam karena ada dia di sana. Kemudian ini juga dalil para ulama yang menyatakan bahwa khidmatnya seorang istri kepada suami sebagaimana yang tadi yang kemarin kita janjikan adalah wajib. Kalau seandainya tidak wajib, maka saat atau hanya sebatas sukarela dari sang istri, maka saat itu Nabi sudah mengomeli atau sudah menegur Zubair, kenapa kamu begitu tega dengan istrimu, ya, ini sebuah kezaliman. Nabi SAW tidak mengomentari apapun. Dia hanya menawarkan bantuan kepada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anis sahabati ajmain. Jadi itu sekedar menjelaskan ada perbedaan pendapat dan pendapat yang rajih adalah dibenarkan untuk memberikan pertolongan tersebut dan itu mazhab jumhur. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Nomor 5636. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an ibni Abi Mulaika. Ada sedikit faedah untuk Ibnu Abi Mulaika ini. Ibnu Abi Mulaika salah seorang tabi'in murid dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah pernyataan yang sangat luar biasa dari beliau, Ibnu Abi Mulaikah, yang mengatakan adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjumpa dengan 30 sahabat. Berjumpa di sini maksudnya berguru. Ya. Semakin banyak guru dari sahabat, semakin ada tanda kebenaran ilmu. Karena para sahabat ilmunya benar. Niatnya berilmu pun juga benar. Allah yang menyatakan bahwa isi hati mereka bersih. Ya. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Fatih, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, dalam orang-orang yang berbaiat di Bai'atul Ridwan, perjanjian Hudaibiyah. Jadi Allah mengetahui isi hati mereka, bahwa isi hati mereka benar, karena Allah memuji mereka. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Ini pujian Allah untuk mereka. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dalam surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qabl. Ini pujian untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi ayat-ayat yang memuji dan menjelaskan kemuliaan para sahabat Nabi. Ya. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan bahwa saya berjumpa dengan 30 sahabat, semuanya radhiyallahu ta'ala anhum, semuanya, ya, ketiga-tiganya itu semuanya mengkhawatirkan terjatuh kepada nifaq. Kulluhum yakhafu 'ala nifaq, kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsi. Mereka semuanya khawatir terjatuh kepada sifat munafik. Ya. Mereka sahabat Nabi yang imannya sudah direkomendasi dan sudah dinilai oleh Allah, dan bahkan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan. Ya. Sebagaimana jelaskan Ibnu Hajar bahwa di antara yang dijumpai oleh Ibnu Abi Mulaikah Aisyah, Ibnu Umar, ya, dan yang lain-lainnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah, ya, mengkhawatirkan mereka munafik. Umar bin Khattab, ya, jelas sekali dia sangat khawatir menjadi orang munafik. Ya, karena di tengah-tengah mereka dikabarkan oleh Allah ada orang-orang munafik. Ya. Min ahli al-Madinati maradu 'ala an-nifaqi. Ya. La ta'lamuhu, di antara penduduk Madinah itu ada orang-orang munafik yang salat bersama kamu, puasa bersama kamu, haji bersama kamu, bahkan berjihad bersamamu. Namun engkau tidak mengetahuinya. Mereka khawatir. Ini menunjukkan kualitas iman. Sementara kita, ya, subhanallah, begitu merasa amannya kita dari sifat nifaq. Bahkan kita sudah tahu beberapa ciri-ciri munafik, kita lakukan. Sementara kita tetap merasa aman dari sifat nifaq. Ini pelajaran yang dinukilkan dari perkataan Ibnu Abi Mulaikah. Ibnu Abi Mulaikah bercerita anna Asma binti Abi Bakar qalat kuntu akhdumu Zubair. Kata Asma, saya berkhidmat kepada Zubair, suaminya Zubair bin Awam, khidmatal bait, mengurusi rumah, ya, sebagaimana yang diceritakannya pada hadis yang pertama, mengurusi unta, mengurusi tempat-tempat air di rumah, menjahitnya bila mana bocor, airnya, tempat air terbuat dari kulit, ya, kemudian mengurusi unta pengangkut air, ya, memberinya makan, begitu juga kudanya, dan bahkan dia yang mencari makanan hewan-hewan ini dari biji-biji kurma yang terbuang di lahan Zubair atau di tempat-tempat lain. Dia yang mengangkutnya dengan jarak berapa kemarin? 2/3 farsah Saya teliti kembali, ya, dalam hitungan kilonya, ya, 3 farsah itu 5,8 kilo. Ya. 3 farsah itu 3 farsah, 1 farsah 3 mil, ya. 1 farsah itu 3 mil dan dia 3 mil itu sekitar 5,8 kilo. Ya. 1 farsah 3 mil dan 1 mil 1620 meter. Ya. Berarti 1,6 sebagaimana yang kita jelaskan kemarin. Dan 1 farsah kena 3 mil ukurannya 5,8 kilo. 5,8 kilo 2/3-nya. Yang penting lebih dari 3 kilo, bayangkan, dan dia berjalan kaki mengangkat biji kurma yang ada di kepalanya, yang diletakkan di kepalanya, membawanya, dan ini beban berat yang dikerjakan oleh Asma binti Abi Bakrin. Ini di antara yang beliau sampaikan, wa kana lahu farasun, dia mempunyai seekor kuda, wa kuntu asusuhu, saya yang mengurusinya. Saya yang mengurusi kuda tersebut, mengurusi makannya, minumnya. Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda 'alayya min siyasatil farasi. Pekerjaan yang paling berat yang saya lakukan, ya, adalah mengurusi kuda. Mengurusi kuda. Ya, falam yakun minal khidmat, tidak ada khidmat yang paling berat untuk saya lakukan daripada mengurusi kuda Zubair Mu'awwad. Kuntu ahtassu lahu wa aqumu alayhi wa asusu. Ini di antara pekerjaan yang dia lakukan, mencarikan rumput untuk makannya, mengurusinya, mencarikan minum dan seterusnya. Ya, qala, kata Ibnu Abi Mulaika, summa innaha asabat khadiman ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun fa'ataha khadiman. Jadi kemarin dia memberitakan sampai datang bantuan pembantu wanita, budak wanita, dan itu ternyata adalah dari Nabi. Ya, Nabi yang menghadiahkan kepadanya, ya, seorang pembantu wanita yang merupakan tawanan perang, sabiyun, tawanan perang, dan Nabi SAW hadiahkan kepada Asma. Dan qala kafatni siyasatal farasi, pembantu ini, ya, yang mengurusi kuda. Jadi karena itu yang paling berat, ya, itu yang dia bebankan kepada pembantunya untuk dikerjakan, yaitu mengurusi kuda suaminya. Sementara pekerjaan yang lain dia tetap lakukan. Ya. Fa'alqat anni ma'unata. Dia telah melepaskan dari saya, ya, menurunkan dari saya beratnya mengurusi kuda tadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asma. Ya. Faja'ani rajulun. Ini cerita yang lain, ya. Sementara cerita yang berkenaan dengan bab sudah selesai. Bahwa Asma tidak ada yang berkenaan dengan tawaran untuk membonceng untuk dia untuk naik di belakang. Di hadis ini tidak ada, ya. Dia hanya diringkas ceritanya. Adapun Nabi menawarkan Asma untuk naik ke kudanya, ke untanya, itu tidak ada dalam hadis yang kedua. Meskipun tidak ada, ceritanya adalah cerita ringkas, ya. Dan peristiwa tadi tetap ada dalam kandungan hadis ini. Kemudian bahagian kedua dari hadis ini menunjukkan kecerdasan dan kelemah lembutan Asma binti Abu Bakar. Ini termasuk manakibnya beliau. Faqal faqala, berkata Ibnu Abi Mulaika, ya faja'ani rajulun, kata Asma, maka datang kepadaku seorang laki-laki. Ini cerita lain, ya. Faqala ya umma Abdillah, Maka orang tadi berkata kepadaku, wahai Ummu Abdillah. Jadi kunyahnya Asma Ummu Abdillah, anaknya Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Ummu Abdillah, inni rajulun faqir. Kata laki-laki tadi, saya seorang laki-laki yang fakir. Aradtu an abi'a fi dhilli dariki. Saya ingin berjualan di teras rumahmu. Ya. Ini kasus yang lain ya. Sementara kasus yang tentang bab itu sudah lewat. Ini kasus yang lain. Kata laki-laki tadi, saya fakir dan pekerjaan saya berjualan. Ya, bentang, kemudian bentang tikar, kemudian berjualan di sana. Tidak punya lapak. Dan dia melihat rumah Asma ini cocok untuk, karena mungkin orang di depannya banyak yang lewat-lewat, maka dia meminta izin untuk berjualan di teras rumahnya. Qalat inni in rakhastu laka ya Aba Zaka Zubair. Kata beliau, kalau seandainya saya izinkan kamu, ya, bisa jadi Zubair tidak mengizinkan, ya, tidak menyetujui. Jadi dia khawatir. Ini menunjukkan tambahan juga tentang bagaimana baktinya seorang istri kepada suami. Jadi dia tidak punya wewenang untuk mengizinkan siapapun juga di rumah suaminya. Jangankan untuk masuk ke rumahnya, untuk berjualan di teras rumahnya saja, dia tetap menjadikan patokan adalah izin suaminya. Kalaupun saya mengizinkan kamu, ya dengan kefakiran dan kebutuhanmu, tapi saya khawatir Zubair tidak menyukainya. Ya, Aba Zaka Zubair. Fata'al. Ya, dia pun memberikan solusi. Ini cerdasnya beliau. Ya, kalau begitu mari kita atau engkau langsung meminta izin kepadanya. Fata'ala fatlub ilayya wa Zubair syahidun. Saya izinkan kepadamu, tapi datangkan saksi bahwa saya sudah menyatakan kepadamu bahwa mesti menunggu izinnya Zubair. Adakan saksi, nanti saksi yang akan menyampaikan kepada Zubair. Faja'a, maka datanglah orang tadi pada kesempatan berikutnya dan dia mengatakan, faqala ya Umma Abdillah, inni rajulun faqir, aradtu an abi'a fi dhilli darik. Permintaan yang sama. Saya seorang yang fakir dan saya ingin berjualan di naungan rumahmu. Faqalat ma laka bil madinati illa dari. Akhirnya dia mengatakan, karena tidak ada saksi, tidak ada yang bisa membantu untuk meminta izin kepada Zubair, maka dia mengatakan, engkau tidak punya tempat kecuali rumah saya, sehingga kamu begitu kekeh memintanya, minta izin kepadaku, tidak ada rumah yang lain. Ya. Itulah, dia tidak menolak. Ya. Berat baginya untuk menolak, cuma dia mengatakan, kan masih ada tempat yang lain. Sementara saya, kalaupun saya beri izin, nanti saya khawatir Zubair akan bermasalah. Zubair akan, ya, tidak akan menyetujuinya. Ini saya yang berdosa. Ya. Saya minta engkau mendatangkan saksi, ya, untuk kami berdua menyampaikan kepada Zubair, juga kamu tidak mau. Intinya seperti itu, dia tanyakan ujung-ujungnya, kan masih ada tempat lain. Kalau seandainya saya tidak mampu dengan alasan tadi, masih ada tempat lain. Untuk mengatakan tidak, ya, Asma binti Abu Bakar tidak puasa untuk menyampaikan atau mengatakan kata tidak. Faqala laha Zubair, sampai berita itu kepada Zubair. Ya. Maka dia mengatakan kepada Asma, "Malaki an tamna'i rajulan faqiran yabi'u?" Ya. Kenapa kamu menghalangi ya seseorang berjualan? Ya. An tamna'i rajulan faqiran yabi'u. Jadi ungkapan ini setelah kejadian, ya. Setelah kejadian, kenapa engkau menghalangi seseorang untuk berjualan? Maksudnya di rumahnya. Fakana yabi'u ila an kasaba fabi'tul jariyah. Maka dia pun berjualan, akhirnya berjualan ya, sampai dia menghasilkan fabi'tul jariyah. Saya pun kata Asma, karena dia akhirnya berjualan di naungan rumah Asma, ya. Akhirnya ujung-ujungnya Asma akhirnya menjual budak yang tadi, budak perempuan tadi, fabi'tul jariyata fadakhala alayya Zubair wa thamanuha fi hijri. Fi hijri. Ini juga kebakti dari, kan Nabi menghadiahkan kepadanya budak perempuan tadi, Nabi menghadiahkan kepadanya, berarti harta, harta dia ketika dia menjual kepada orang tadi, ya, uangnya sudah di tangannya. Ya, ketika Zubair masuk ke rumah, Asma menyerahkan kepadanya. Wa samanuha fi hajri, dan biaya atau hasil penjualan tadi ada di apa? Di atas pahaku, di pangkuanku. Ya, faqala habiha li. Maka Zubair memintanya, hibahkan. Ya. Minta hibahkan kepada saya. Qalat inni qad tasaddaqtu biha. Dia minta hibah. Justru Asma tidak menghibahkan tetapi mensedekahkan kepada suaminya. Dia tahu suaminya fakir. Ya. Maka dia sedekahkan hasil penjualan pembantu tadi, budak tadi, kepada suaminya. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang punya harta berlebih, orang yang paling berhak menerima pemberiannya adalah suaminya. Yang paling berhak mendapatkan sedekah dari dia adalah suaminya. Yang paling utama. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi, yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Zainab, istrinya. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Kita tahu bahwa para sahabat itu fuqara, apalagi orang-orang muhajirin. Abdullah bin Mas'ud, ya, mendapatkan kenyataan bahwa istrinya tidak bersedekah. Lalu dia mengatakan, orang yang paling berhak menerima sedekahmu adalah saya. Zainab tidak suka, ya, tidak menerima pernyataan tadi. Dia datang ke rumah Nabi, ketok rumah Nabi, kemudian disampaikan kepada yang pembantu di rumah atau budak di rumah bahwa saya Zainab. Disampaikan oleh pembantu itu, ya Rasulullah, ada Zainab ingin berjumpa. Kata Nabi SAW, ayu Zayani, Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Kata Zainab, Zainab imra'atu bini Mas'ud, istri ibni Mas'ud. Maka kata Nabi, silakan masuk. Lalu mengatakan, saya punya harta untuk disedekahkan. Sementara Abdullah bin Mas'ud mengklaim bahwa dia yang paling berhak menerima. Kata Nabi SAW, ibni Mas'ud benar. Persis dengan yang dinyatakan oleh Zubair di sini, bahwa dia Zubair tidak mengatakan bersedekah, dia mengatakan serahkan kepada saya kan suamimu, hibahkan. Kata Asma, saya tidak akan berikan kepadamu dalam bentuk pemberian begitu saja, tapi saya berikan kepadamu dalam bentuk sedekah. Ya, ini qad tasaddaqtu biha, saya telah bersedekah dengannya, maksudnya kepada suaminya Zubair. Ya, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini termasuk juga kemuliaan dan kelebihan daripada Asma binti Abi Bakrin. Dan bukan hanya ini saja kelebihan beliau. Kelebihan yang luar biasa di malam hijrah, ya, yang menjadi, yang dicatat oleh sejarah yang luar biasa, ketika dengan gagah beraninya wanita itu untuk berjalan dari Mekah menuju menaiki Bukit Sur. Bukit Gunung Sur ini untuk menempuh perjalanan sampai ke gua itu saja berjam-jam. Yang pernah umrah cobalah berada di kaki bukit dan lihat puncak Gunung Sur itu. Tinggi sekali. Perjalanan kaki membutuhkan, saya sempat melihat di YouTube ya, seorang vlogger Arab yang mungkin dia kru TV ya. Lalu dia untuk memberitahukan bagaimana lamanya perjalanan. Ya, dia sedikit memakan 3 kilo dan masih sehat ya, masih segar dan masih kuat. 3 jam maksud saya. 3 jam jarak tempuh dari bawah sampai ke Gua Sur. Sampai ke Gua Sur. Ya, di sana dia memperlihatkan keadaan Gua Sur tersebut. Sekarang sudah dibereskan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, tulisan-tulisan yang bernada orang-orang berapa menilai berkah itu semua sudah dibersihkan oleh pemerintah Arab Saudi. Mudah-mudahan tulisan-tulisan Arabnya, ada yang menulis nama meminta berkah, padahal ini tidak ada keutamaan apa-apa. Yang kita ambil dari cerita ini, 3 jam jarak tempuh sekarang ini, karena sudah dibuat jalan. Dahulu tidak ada jalan. Sekarang sudah ada jalan, walaupun jalan setapak ya. Saya tidak tahu juga, karena tidak pernah naik. Tidak pernah naik. Menghabiskan waktu ke sana untuk sekedar naik, dan tidak ada pahala. Ya. Kalau kita ingin melihatnya seperti tadi, usaha untuk melihat, mengetahuinya seperti orang-orang yang dari media-media seperti tadi, dan di sana sudah ada foto-foto orang yang memotongnya. Ya, untuk melihat keadaannya. Asma selama 4 hari ya, membawa makan setiap hari ya, untuk Nabi dan ayahnya. Dan dia perempuan. Dan tidak aman. Sama sekali tidak aman. Karena masih di bawah intayan orang-orang. Itu di bawah intayan orang-orang Mekah. Dia datang, dia berangkat itu dalam keadaan ya, harus berhati-hati dari pengetahuan orang-orang kafir, orang-orang Mekah. Dan bahkan dia dikenal dengan Zatun Nitaqaini. Ketika makanan yang dibawanya itu pengikatnya kurang, ya, akhirnya dia ambil kain pengikat pinggangnya. Ya, tidak, bukan ikat pinggang seperti sekarang ini, kain pengikat pinggangnya. Ya, kemudian dibelah duanya. Yang satu dikembalikan ke tempatnya untuk diikat pinggangnya, dan satu lagi untuk mengikat makanan yang dibawa untuk Nabi SAW. Maka beliau dikenal dengan Zatun Nitaqain. Ya, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di sini, bagaimana baktinya kepada suaminya. Itu 2 hadis ya. Hanya 2 hadis yang ada di bawah bab ini, dan yang berkenaan dengan bab kita sudah kita jelaskan tadi ya, tentang boleh memboncengi dengan ketentuan yang memang kita mesti berhati-hati, karena hubungan laki-laki dan perempuan ini sangat rentan sekali, yang antara yang bukan mahramnya sangat rentan sekali, maka kita mesti berhati-hati menjaga hati ya, jangan sampai terjatuh kepada fitnah. Memang syaitan sangat mudah untuk menyerumuskan, menjatuhkan kepada dosa. Sangat mudah antara laki-laki dan perempuan, sangat mudah sekali. Maka berhati-hati bila memang berniat untuk melakukan ini, dan dalam kondisi memang melihat wanita itu sangat kesulitan, boleh menawarkan, walaupun nanti dia mau atau tidaknya, menawarkan pertolongan, bantuan. Ya, ini kesimpulan dari bab dan permasalahan yang berkenaan dengan hukum berbaktinya seorang istri kepada suami. Memang terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, banyak perkataan-perkataan para ulama. Ya, dan Al-Imam Ibnu Qayyim menegaskan bahwa memang seperti mazhab Syafi'i. Di sini Imam Nawawi justru mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Asma itu semuanya hanya sukarela, menunjukkan bahwa ini mazhab Syafi'i. Memang mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib. Sementara prakteknya di negeri kita ini ya, seakan-akan sudah merupakan sebuah kewajiban prakteknya. Ya, prakteknya sebuah kewajiban, nyatanya sebuah kewajiban itu yang diterapkan selama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, bermuasyarah dengan ma'ruf. Ya. Ma'ruf ini dikembalikan kepada adat kebiasaan. Kalau di suatu tempat dan suatu zaman bahwa seorang istri itu adalah berbakti kepada suami, maka itulah hukumnya. Seperti negeri kita ini, sang istri berbakti kepada suami, dan mesti berbakti kepada suami. Ada pendapat yang lain, ini yang kuatnya, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ini wajib, dan ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh para ulama. Walaupun di dalam syarah Nawawi ini dia mengatakan itu hanya sebatas tabarru, yaitu sukarela, bantuan. Ada yang mendapat perkataan bahwa itu hanya sekedar bahwa itu hukumnya di bahasa Arabnya saya mendapatkannya. Nah, ya. Halaman 386. Awal dari syarah ya. 386 perkataannya dari Asma radhiyallahu anhu telah memberi makan kudanya, mencukupi bahan makanannya, mengurusinya, menumbuk kan biji bagi hewan penyiraman. Hewan penyiraman ini hewan unta yang digunakan untuk mengambil air ya. Ya. Memberinya makan, memberi minum, menjahitkan timbanya ya, ember besar, dan membuatkan adonan rotinya. Itu semua, ini perkataan Imam Nawawi, itu semua termasuk perbuatan luhur ya, yang biasa dilakukan oleh orang-orang, yaitu bahwa seorang istri melayani suaminya dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi dan yang sejenisnya, seperti membuat roti, memasak, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Semuanya dikerjakan oleh istri dengan sukarela. Ya, ini pendapat Imam Nawawi, dan itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ya. Dan dalam sebagian mazhab Imam Malik ini, bahkan istri itu fungsinya hanyalah untuk berada di rumah, kemudian untuk melayani suami. Ya. Jadi urusan memasak, urusan mencuci, membersihkan rumah, dia hanya tugas kewajibannya tinggal di rumah istri suaminya dan melayani. Ya. Melayani saja, sementara untuk mengurusi rumah, memasak, mencuci dan seterusnya, itu kewajiban suami untuk mencarikan cara, solusi dengan cara mendatangkan pembantu. Dan ini pendapat yang luar biasa ya. Maksudnya bagaimana, apa rasanya seorang suami dan bagaimana dia sebagai kepala rumah tangga mengurusi hal-hal seperti itu. Jadi yang kuat memang sesuai dengan apa yang dipahami oleh istri-istri Nabi. Saya bahkan menulis semua perkataan Ibnu Qayyim dan juga menambahkan dengan perkataan ulama sekarang ya, tentang kewajiban tersebut. Dan dia mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, wala yakhfa, setelah menukilkan dari dalilnya sampai istri-istri Nabi mengungkapkan bahwa mereka berkhidmat kepada Nabi ya. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya, kunna, kata Aisyah, qalat kunna nu'iddu li Rasulullah sallam siwakahu siwakahu wa tahurahu fayaba'athahu Allahu min al-laili ma yasha. Ini perkataan Aisyah, kami istri-istri Nabi menyediakan berkhidmatnya, menyediakan siwaknya, menyediakan air untuk berwuduknya, betul-betul berkhidmat kepada Nabi SAW, memasakkan untuk Nabi ya. Kemudian dalam hadis yang lain, dari hadis ibunda kita, Ummul Mukminin Maimunah, dia bercerita, saya menyediakan air untuk mandi junub Nabi. Ini diantara ungkapan, dan itu yang dipahami oleh orang-orang yang turun ayat kepada mereka untuk berkhidmat ya kepada suami ya, mereka yang menerapkan demikian. Begitu juga Fatimah anak Nabi yang sampai lecet-lecet telapak tangannya untuk berkhidmat kepada Ali suaminya, sampai dia meminta pembantu kepada Nabi. Nabi SAW tidak langsung datang kepada Ali, Ali kenapa kamu sampai membuat istrimu seperti ini, istrimu tidak wajib untuk berbakti kepadamu. Nabi tidak lakukan itu. Justru Nabi memberikan solusi, mendatangkan pembantu ya, untuk meminta pembantu. Fatimah pun tidak mengatakan kepada suaminya, kenapa saya seperti ini, menjadi budak di rumah suami saya, padahal saya tidak wajib melakukan. Tidak ada dia mengeluh seperti itu. Dan dia hanya meminta kepada ayahnya untuk memberinya bantuan pembantu, sebagaimana Nabi SAW memberikan bantuan kepada Asma, iparnya. Nabi SAW justru memberikan yang lebih baik, yaitu membaca bertasbih ya, bertahmid sebelum tidur 30 kali ya, 33 kali kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 34 kali. Ini lebih baik daripada seorang pembantu. Jadi itu memberikan energi. Sebelum tidur diwasiatkan oleh Nabi untuk kedua pasangan istri, suami istri ini, Ali dan Fatimah, untuk berzikir tadi. Ya, diberikan amalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Dan itu tidak pernah ditinggalkan. Kata Ali, saya tidak pernah meninggalkannya semenjak Nabi mengajarkan itu. Kemudian muridnya bertanya, sampai di malam Siffin, kamu tetap melakukan itu di malam Siffin? Itu malam peperangan Siffin. Peperangan yang besar terjadi antara Ali dengan Muawiyah. Peperangan yang luar biasa, pasukan ratusan ribu. Pasukan tentara berlawanan. Ya. Sampai di malam itu tetap diwiridkan oleh Ali apa yang diajarkan Nabi itu, setiap sebelum tidur mengamalkan zikir tadi. Ini lebih baik dari mendapatkan seorang pembantu. Maksudnya adalah mendapatkan energi yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru untuk bekerja esok harinya, memberikan semangat, memberikan kemudahan. Ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sementara ringkas dari perbedaan pendapat tadi, bahwa yang kuat, yang sesuai dengan penerapan di zaman sahabat, ya, dan tidak ada wanita-wanita sahabat yang tidak berbakti kepada suaminya, yang kerjanya untuk duduk-duduk di rumah, kemudian digauli oleh suaminya, itu saja, tidak memasakkan, tidak membersihkan rumah, tidak ada sama sekali. Seperti yang diterapkan di sebagian negara, ya, tidak ada. Ya, mereka justru itu yang mereka lakukan untuk mendapatkan, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada suami. Dan ini yang berlaku di adat kebiasaan kita di negeri kita ini, bahwa enggak tahu saya di daerah lain, tapi di daerah kita ini wajib seorang istri untuk berbakti kepada suaminya, mengurusi rumah suaminya, membersihkan, memasakkan, mencuci pakaian. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam rumah itu urusan yang berhubungan, makan urusan istri. Maksudnya memasaknya, mengurus hewan ternaknya, bahkan apa yang dilakukan oleh Asma ini luar biasa. Dan ini yang kuat dan sesuai dengan penerapan orang-orang dahulu, istri-istri Nabi, para sahabat Nabi, dan begitu juga seterusnya sampai hari ini. Ya. Kecuali memang bila mana sang istri tidak mampu untuk melakukan sebagian pekerjaan, maka dia sah-sah saja untuk mendatangkan pembantu. Ya. Misalnya pekerjaannya luar biasa seperti yang terjadi pada Asma dan pada Fatimah, dan mereka membutuhkan pembantu. Kalau seandainya tidak dibenarkan meminta, maka Fatimah tidak akan memintanya. Ini. Jadi suami, ya, mesti juga mempertimbangkan itu. Bila mana rumahnya besar, ya, apalagi istrinya kurang mampu juga untuk mengurusnya, maka dia berhak untuk mendapatkan yang membantunya, yang membantu urusan di rumah suaminya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu yang berkenaan dengan hukum membantu, ya, hukum berbaktinya seorang istri kepada suami, ya, dengan dalil-dalil tadi, ya, dalil Fatimah, kemudian dalil istri Nabi, hadis Aisyah dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kemudian hadis Maimunah dalam Sahih Muslim, kemudian cerita Fatimah juga hadis Sahih, cerita Asma binti Abu Bakar di sini juga dalam dua kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dan kebiasaan istri-istri semenjak ayat yang turun tentang berbakti tersebut, ya, tentang hubungan pasangan suami istri, wa asyruhunna bil ma'ruf, ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, surat apa ini, ya, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini ayat, mereka para istri berhak mendapatkan apa yang mereka wajib lakukan, sebagaimana mereka memiliki kewajiban untuk terhadap suaminya, mereka juga punya hak. Ini penjelasan dari Allah, tetapi dengan ma'ruf. Yang ma'ruf di sini Itu yang disepakati oleh para ulama, dikembalikan kepada apa yang dipahami oleh mereka-mereka yang pertama kali turun ayat ini kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi. Yang dipahami oleh istri-istri Nabi adalah berbakti. Ya, ma'ruf itu adalah berbakti. Ya, berkhidmat kepada suami, itu yang terapkan oleh anak-anak mereka seperti Asma, seperti Fatimah dan yang lain-lainnya, berbakti kepada suami dan terus tidak ada penyimpangan. Tidak ada keluar dari itu, yaitu bagaimana memberikan apapun. Dan bahkan dalam sebagian dinukilkan oleh sebagian para ulama bahwa dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim ya, bahwa istri-istri itu dikatakan dengan awanin, yaitu semacam terbelenggu, semacam budak di hadapan istri. Ini perumpamaannya, bahwa mereka di hadapan suami itu umpama budak, budak. Sebagaimana dalam hadis ya, kata Nabi, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian pada istri-istri kalian, sungguhnya istri-istri itu adalah awanun indakum, adalah umpama asir yang tertawan, yang kalian berada di tangan kalian, itu yang mereka berada di tangan kalian. Dan hubungan antara tawanan dengan majikan, dengan orang yang menawan, itu kan berkhidmat. Ini yang dimaksud. Ya. Kemudian ada ungkapan sebagian ulama salaf yang terdahulu bahwa nikah itu sebenarnya, pernikahan itu sebenarnya memberikan rasa bahwa sang istri itu benar-benar benar-benar tunduk kepada suaminya, tunduk kepada suaminya. Kata Nabi SAW, kalaulah boleh, ya manusia itu saya perintahkan manusia untuk sujud kepada semua manusia, maka saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Saya perintahkan istri sujud kepada suami, dan itu tidak dibenarkan. Berarti sifat bahwa dia harus patuh, harus tunduk, itu memang ada terkandung dalam ungkapan Nabi SAW tersebut. Ini dalil-dalil yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, memberikan kita kesimpulan bahwa apa yang ada di negeri kita ini sudah sesuai dengan tuntunan kebiasaan yang ada, adat kebiasaan yang ada di negeri kita sudah sesuai, karena ini yang berlaku dan ini yang ditekankan oleh agama. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, mereka para istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mereka memiliki kewajiban terhadap suaminya secara ma'ruf. Dan ma'ruf ini kembali kepada adat kebiasaan. Bila mana memang kebiasaannya adalah berbakti, maka itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur bahwa ternyata apa yang berlaku ini sesuai dengan tuntunan. Dan memang rasa bagaimana seorang pemimpin dengan bawahannya seperti itulah akan membuat keharmonisan. Kalau seandainya di rumah itu yang suami atau istri berbuat semaunya, tidak ada aturan, ya mau kemana tanpa izin kepada suami, kepada suaminya, ini tidak ada rasa rumah tangga. Bahkan dia bergandengan dengan siapapun laki-laki kawan kerjanya di mata suaminya dan cipika-cipiki dengan laki-laki yang di hadapan suaminya, apa rasanya? Ya. Ini ternyata ruh yang seperti itu membuat keharmonisan, adanya ketundukan seorang istri kepada suaminya, dan ini yang seharusnya terjadi ya. Bila mana, apalagi kalau keadaannya seorang istri punya pendapatan lebih dari suaminya, punya kekayaan lebih dari suaminya, dan ini terkadang membuat sang istri tinggi hati dan tidak mau diatur. Apabila ditanya saja tidak mau. Kemana mah? Dia mulai naik hitamnya. Urusan saya. Kenapa mesti ditanya? Ini istri apa seperti ini? Apa yang dirasakan oleh suami kalau seandainya istrinya seperti itu? Ya. Dan tidak ada rasa. Ketika melihat seorang suami pulang dari kerjanya, disambut oleh istrinya, dibukakan sepatunya misalnya, dibukakan pintu, diberikan hantu untuk mengelap keringatnya, kemudian disediakan air hangat untuk minumnya sebelum air hangat untuk mandinya. Subhanallah. Ini yang menghasilkan, ini yang membuat bagaimana seorang laki-laki, seorang suami betah di rumahnya. Pulang ke rumah dia, walaupun sesulit apapun, seberat apapun dia bekerja di luar, ketika dia jumpa pulang ke rumah dalam kondisi yang demikian, subhanallah, terasa rumah itu surga. Ya. Terasa surga. Walaupun memang seorang suami tidak mesti otoriter, ya, ini juga harus diperhatikan. Tapi tetap dalam urusan yang seperti ini, yang tuntunan agamanya, tuntunan agamanya seperti yang tadi telah kita jelaskan. Semoga rumah tangga kaum muslimin selalu diridai dan dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan keluarga-keluarga tersebut kepada agama Allah dengan pengembalian yang baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita tetap istiqamah untuk belajar agama, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, untuk kita gambarkan kepada siapapun juga bahwa kita belajar agama hanya untuk bagaimana menjadi hamba yang baik, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia ini agar kita bisa mendapatkan bekal untuk berjumpa dengan Allah, mendapatkan balasan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, pada pekan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.